saatnya cinta tak di malam. Sudah tahu dah dia tentang diriku, dan tak mungkin mencinta di saat tak tepat lagi. Kuragukan dia akan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memiliki. Tahu diri.